Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pelajaran Durusul Lughah dan kita masih membaca pelajaran ke-9. Pada pelajaran ke-9 kita membahas tentang susunan na'at man'ut. Susunan na'at man'ut. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca latihan 1 dan kita juga sudah sedikit menjelaskan tentang ketentuan na'at man'ut. Nah, sebelum kita melanjutkan pada latihan kedua, latihan ketiga dan seterusnya, kita sedikit mengulang kembali susunan man'ut na'at. Man'ut adalah kata yang disifati, kemudian na'at adalah sifatnya. Urutannya man'ut dahulu, kemudian na'at. Man'ut kemudian disambung dengan na'at, terletak setelahnya na'at. Baik. Kemudian di antara ketentuan susunan na'at man'ut ialah na'at harus mengikuti man'utnya. Na'at harus mengikuti man'utnya. Mengikuti dalam hal mudzakkar dan mu'annas, itu yang pertama. Artinya apabila man'utnya itu mudzakkar, na'at juga harus mudzakkar. Apabila man'utnya mu'annas, maka na'at juga harus mu'annas. Kemudian na'at juga harus mengikuti man'ut pada ma'rifah dan nakirahnya. Pada ma'rifah dan nakirahnya, yakni apabila man'utnya itu nakirah, maka na'at juga harus nakirah. Apabila man'utnya itu ma'rifah, maka na'at juga harus ma'rifah. Na'at juga harus ma'rifah. Kemudian yang ketiga, na'at harus mengikuti man'ut pada jenis harakatnya. Ini istilah untuk kita sekarang sebagai pemula. Ya, kalau untuk yang sudah mempelajarinya mungkin bisa diistilahkan dengan na'at harus mengikuti man'ut pada i'rabnya, yakni apakah dia marfu, apakah dia mansub, apakah dia majrur. Tapi karena istilah ini belum kita bahas, belum kita pelajari, maka sementara ini kita, atau yang perlu untuk kita fahami ialah na'at harus mengikuti man'ut pada jenis harakatnya. Kalau harakatnya itu dhammah, itu yang sedang kita pelajari, maka na'at juga harus berharakat dhammah. Nanti kalau ada misalnya kita melewati man'utnya itu berharakat fathah, na'at juga harus berharakat fathah. Atau seumpama ada contoh man'ut berharakat kasrah, na'at juga harus berharakat kasrah. Ingat, istilah ini untuk kita sebagai pemula. Untuk kita sebagai pemula, nanti setelah mempelajari bab-bab berikutnya atau kitab-kitab berikutnya, di sana istilah ini tidak dipakai lagi, khususnya pada yang harokatnya. Karena enggak, kadang ada yang man'utnya berharokat kasroh, na'atnya berharokat fathah. Ini nanti, nanti bukan untuk pemula. Taib, barakallahu fikum. Itu kesimpulan tentang na'at man'ut. Kesimpulan tentang na'at man'ut. Langsung saja kita melanjutkan latihan ketiga atau latihan kedua. Latihan kedua, pelajaran ke-9, di sini halaman 49. Baik, kita mulai dari Al-Akh Abu Ahnaf Tangerang, silakan dibaca. Perintahnya sebelumnya kita baca dulu perintahnya. Dha' fil faraghi fil jumalil atiyati na'tan munasiban. Letakkanlah pada titik-titik di kalimat-kalimat berikut ini dengan na'at yang sesuai, yakni isilah titik-titik di bawah ini dengan na'at yang sesuai, yang sesuai dari sisi makna dan juga sesuai dengan kaidah, ya, sesuai dengan kaidah, bukan hanya sesuai dari sisi kaidah saja, tapi juga harus sesuai dengan, sesuai dari sisi maknanya, dari sisi maknanya, ya. Baik, kita mulai dari Al-Akh Abu Ahnaf Tangerang, silahkan nomor 1 dibaca. Bismillah. Khadijatu talibun mujtahidatun. Coba dibaca lagi. Khadijatu. Khadijatu talibatun mujtahidatun. Naam, ahsanta. Khadijatu talibatun jadidatun. Nomor 2, Al-Akh Imam, silakan. Bismillah. Khalidun tajirun ghaniyun. Khalidun tajirun ghaniyun. Naam. Ahsan. Al-Akh Abu Khadijah, silakan nomor 3. Al-Arabiyyatu lughatun sahlatun. Al-Arabiyyatu lughatun sahlatun. Al-Akh Muhammad Afwas, silakan. Ahsanta. Al-Musfuru ta'irun saghirun. Naam. Al-Usfuru ta'irun saghirun. Usfur adalah burung kecil. Taib, berikutnya Al-Akh Abu Saufa. Nah, Ustaz, bismillah. At-tufahu fakihatun ladhidun. Ladhidatun. At-tufahu fakihatun ladhidatun. Naam. Al-Akh Abu Mulyan, silakan. Naam, Ustaz. Ana mudarrisun jadidatun. Diulangi, ana. Ana mudarrisun jadidun. Naam. Ana mudarrisun jadidun. Baik, berikutnya Al-Akh Ammar Abu Salman, silakan. Naam ustaz. Muhammadun tabibun qadimun. Muhammadun tabibun qadimun. Naam. Berikutnya Al-Akh Abu Ruqayyah, silakan. Naam ustaz. Al-Inqiridiyatun lughatun sa'batun. Coba diulang kembali bacaannya. Al-Inqiridiyatun lughatun sa'batun. Naam. Al-Inqiridiyatu lughatun sa'batun. Al-Akh Abu Salwa, berikutnya. Anta talibun jadidun. Anta talibun jadidun. Naam. Al-Akh Abu Khansa, silakan. Naam ustaz, bismillah. Al-Qahiratu madinatun saghiratun. Al-Qahiratu madinatun saghiratun. Naam. Selesai latihan kedua. Apa yang tadi dijawab itu sebagai salah satu jawaban saja, karena masih bisa dijawab dengan jawaban yang lain. Masih banyak kata-kata yang lain. Misalnya anta talibun jadidun atau qadimun atau yang lainnya. Nah. Baik, sekarang latihan ketiga. Dha' fil makanil khali fil jumalil atiyati man'utan munasiban. Ini kebalikan dari latihan kedua. Kalau latihan dua diisi dengan na'at, latihan ketiga diisi dengan man'ut. Isilah tempat yang kosong pada kalimat-kalimat berikut ini dengan man'ut yang sesuai. Yakni isilah titik-titik di bawah ini dengan man'ut. Dengan man'ut. Taib. Kita mulai dari Al-Akh Abu Syuhada, silakan. Nomor satu, Al-Arabiyyatu. Ustaz, bismillah. Al-Arabiyyatu lughatun sahlatun. Al-Arabiyyatu lughatun sahlatun. Naam, berikutnya Al-Akh Abu Ahnaf Purwadadi, silakan. Ana talibun qadimun. Ana talibun qadimun. Naam, berikutnya Al-Akh Abu Ahnaf Tangerang, silakan. Ammarun tajirun ghaniyun. Ammarun tajirun ghaniyun. Naam, berikutnya Al-Akh Imam, silakan. Hadha qalamun maksurun. Hada qalamun maksurun. Berikutnya Al-Akh Abu Khadijah, silakan. Faisalu talibun kaslanu. Faisalun talibun kaslanu. Naam. Selesai latihan ketiga. Kemudian di sini ada latihan keempat. Ada latihan keempat. Iqra, bacalah. Kita baca terlebih dahulu. Kaslanu, jau'anu, atshanu, ghadbanu, mal'anu. Kaslanu artinya malas, jau'anu artinya lapar, atshanu artinya haus, ghadbanu artinya marah, mal'anu artinya penuh. Artinya penuh. Nomor satu kita baca dulu. Ana jau'anu, saya lapar. A'anta jau'anu? La ana atashanu. Apakah kamu lapar? Tidak, saya haus. Limadal mudarrisu ghadbanul yauma? Kenapa guru itu marah pada hari ini? Al-kubu mal'anu, gelas itu penuh. Pada latihan keempat ini akan dijelaskan kepada kita satu pembahasan, atau akan dikenalkan kepada kita dengan isim yang tidak bisa menerima tanwin. Isim yang tidak bisa menerima tanwin. Kita perhatikan lima kata yang disebutkan. Kaslanu, jau'anu, atshanu, ghabbanu, mal'anu. Semuanya tidak menerima tanwin. Tidak ada tanwinnya. Salah kalau dibaca dengan kaslanun, jau'anun, atshanun, ghabbanun, mal'anun. Karena isim dalam bahasa Arab itu ada dua, ada yang bisa menerima tanwin, dan ini hukum asal pada isim. Hukum asalnya adalah menerima tanwin, menerima tanwin. Nah, Muhammadun, madrasatun, saburatun, dikun, bak totun, syajaratun, tufahun, ada tanwinnya. Dan ini hukum asal pada isim. Bahkan disebutkan ciri isim itu diantaranya bisa menerima tanwin, bisa menerima tanwin. Tanda atau ciri isim itu menerima tanwin. Tapi di sana ada isim yang keluar dari hukum asal, keluar dari hukum asalnya, keluar dari tabiatnya dia, yang semestinya dia harus bertanwin, tapi dia tidak menerima tanwin. Nah, isim yang menerima tanwin atau isim yang bertanwin itu disebut dengan isim munsharif, munsharif. Kemudian isim yang tidak bisa menerima tanwin disebut isim ghairu munsharif. Ghairu munsharif. Atau dengan istilah yang lain, al-ismul ladzi la yansharif. La yansharif. Sama, maknanya sama. Yaitu isim yang tidak menerima tanwin, tidak bisa tanwin. Itu yang pertama, isim ghairu munsharif itu tidak bisa menerima tanwin. Karena dia keluar dari hukum asal, ya. Karena dia keluar dari hukum asal, maka nanti akan ada pembahasan tersendiri kenapa dia tidak mau menerima tanwin. Alasannya apa? Ini ada pembahasannya. Karena keluar dari hukum asal, karena termasuk bagian dari isim yang dikecualikan, tidak bisa menerima tanwin. Ada sesuatu, ada sebabnya. Apa sebabnya? Apa alasannya? Ini bukan pembahasan kita saat ini. Ini kita akhirkan. Jadi sementara yang perlu untuk kita fahami sebagai pemula ialah ghairu munsharif atau la yansharif adalah isim yang tidak bisa menerima tanwin. Ini yang pertama. Dan isim ghairu munsharif tidak bisa menerima harokat kasrah. Tidak menerima harokat kasrah. Berarti dua ini. Ghairu munsharif yang tidak menerima tanwin, dan dia tidak bisa majrur dengan kasrah. Harokatnya kasrah, tidak bisa. Majrur dengan kasrah ini pembahasan lebih detailnya nanti. Nanti. Sekarang cukup pada tanwin dan tidak tanwin. Ya, ghairu munsharif itu tidak bisa menerima tanwin dan tidak bisa menerima kasroh. Tapi untuk pembahasan kasroh itu nanti. Pembahasan kita sekarang tidak bisa menerima tanwin. Ya. Taib. Apa saja itu isim yang tidak bisa menerima tanwin? Nah, contohnya ini. Kaslanu, jawanu, atshanu, ghadbanu, mal'anu. Kata sifat yang diakhiri dengan nun, sebelumnya ada alif. Sebelumnya ada alif. Nah, kemudian isim ghairu munsharif yang lainnya, yang sebagiannya sudah disebutkan contoh-contohnya, ialah semua nama wanita. Semua nama wanita yang diakhiri dengan tak marbutoh ataupun tidak. Nah, itu juga dikategorikan sebagai isim yang tidak bisa menerima tanwin. Khadijatu, Fatimatu, kemudian Zainabu, Maryamu. Kecuali yang terdiri dari tiga huruf nama wanita yang terdiri dari tiga huruf, maka dia boleh diberi tanwin, boleh. Seperti contohnya Hindun, nama wanita terdiri dari tiga huruf H, Nun dan Dal, Hindun, dan juga boleh dibaca Hindu. Nah, Taibar kalau fikum, cukup ini dulu pembahasan tentang isim ghairu munsharif. Jadi dua isim ghairu munsharif yang telah kita pelajari. Satu seperti yang disebutkan di sini, kata sifat yang diakhiri dengan nun, sebelumnya ada alif. Kemudian yang kedua adalah semua nama wanita. Semua nama wanita, baik yang diakhiri dengan ta marbutah ataupun tidak diakhiri dengan ta marbutah. Khadijatu tidak boleh dipakai tanwin. Maryamu tidak boleh pakai tanwin. Aisyatu juga tidak pakai tanwin. Nah, taib, sebelum masuk latihan atau pembahasan berikutnya, ada yang belum bisa memahami tentang materi ini, silakan ditanyakan bila ada sesuatu yang belum difahami. Baik, insyaallah sudah bisa difahami, alhamdulillah. Kita langsung masuk pada halaman yang berikutnya. Al-kalimatul jadidah, kosakata yang baru. Al-lughatu artinya bahasa. At-ta'iru artinya burung. Jau'anu lapar. Ghadbanu haus, marah. Ghadbanu marah. Syahirun terkenal. Al-yawm hari. At-shanu haus. Al-usfuru yakni nama burung, usfur. Al-madinatu, madinah yakni kota. Kaslanu malas, mal'anu penuh. Baik. Kita baca pelajaran 9 bagian ba. Ainal mudarrisu, di mana guru itu. Huwa fil fasli, dia di dalam kelas. Wa ainal mudarrisul jadidu, dan di mana guru yang baru itu. Huwa indal mudiri, dia ada di sisi kepala sekolah. Ainat talibul jadidu, di mana siswa atau pelajar yang baru itu. Dhahaba ilal maktabati, dia pergi ke perpustakaan. Man dhalika ar-rajulu at-tawil alladhi kharaja al-ana min al-madrasati? Siapa orang laki-laki yang tinggi yang baru saja keluar dari sekolah? Huwal mudirul jadidu, dia adalah kepala sekolah yang baru. Wa manil waladus saghirul ladzi kharaja al-ana min al-fasl? Dan siapa anak kecil yang baru keluar dari kelas? Huwa benul mudiril jadidi, dia adalah anak kepala sekolah yang baru. Liman tilka sayyaratul jamilatu, milik siapa mobil yang bagus itu? Hiya lil mudiril jadidi, dia atau ia milik kepala sekolah yang baru. Liman hadzal kitabul kabiru, ahuwa lil mudarrisi, milik siapa kitab ini? Milik siapa kitab yang besar ini, buku yang besar ini? Ahuwa lil mudarrisi, apakah ia milik pengajar atau guru? La huwa lit talibil jadidi, bukan, ia milik murid yang baru. Ainal mil'aqatus saghiratu, di mana sendok kecil itu? Hiya fil kubi, ia di dalam gelas. Ainal kursiyul maksuru, di mana kursi yang patah itu? Huwa hunaka, ia ada di sana. Taib. Di sini masih membahas tentang susunan. Di sini masih membahas tentang susunan man'ut na'at. Masih membahas tentang susunan man'ut na'at. Taib. Susunan man'ut na'at sama seperti yang sebelumnya. Hanya saja di sini diberikan contoh yang lain. Contoh yang lain yaitu contoh man'ut atau na'at yang ma'rifah. Ma'rifah. Ma'rifah itu sementara yang perlu untuk kita fahami bagi kita para pemula pada bab na'at man'ut, itu yang akan disebutkan ma'rifat itu yang ada alif lamnya. Yang ada alif lamnya. Walaupun isim yang ma'rifat itu tidak terbatas pada kata yang diawali dengan alif lam. Isim yang ma'rifat itu ada seperti tentunya lafzul jalalah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian nama orang itu ma'rifah. Kemudian isim isyarah juga ma'rifah. Ad-dhamir juga ma'rifah. Kemudian termasuk bagian dari isim yang ma'rifah adalah isim yang diawali dengan alif lam. Alif lam. Contoh di sini al-mudarrisu, ada alif lamnya. Dia ma'rifah. Dia ma'rifat. Maka sifat atau na'at untuk al-mudarrisu harus diberi alif lam. Al-mudarrisul jadidu, al-jadidu. At-talibu, ada alif lamnya, berarti dia ma'rifah. Maka na'atnya harus ma'rifat juga. At-talibu al-jadidu, al-jadidu. Kalau pada kata al-mudarrisu al-jadidu, ini berarti susunan na'at man'ut. Tapi kalau al-jadidu kita hilangkan alif lamnya kemudian diganti dengan tanwin, maka susunannya akan berubah menjadi susunan mubtada khabar. Al-mudarrisu jadidun, at-talibu jadidun. Ini kalimat sempurna. Adapun susunan man'ut na'at itu bukan kalimat sempurna. At-talibu al-jadidu. Ar-rajulu at-tawilu, al-waladu as-saghiru. Ya, harus mengikuti man'utnya. Kalau man'utnya ma'rifah, yaitu dengan menggunakan alif lam, maka na'atnya juga harus ma'rifah menggunakan alif lam. Kalau man'utnya nakirah, seperti contoh-contoh yang sebelumnya, tajirun ghaniyun, ditandai dengan tanwin, maka na'atnya juga harus nakirah. Harus nakirah. Nah, Taibar, kalau fikum, ada yang ingin tanyakan? Untuk latihan insyaallah taala kita akhirkan pada pertemuan berikutnya biidznillahi azza wajalla. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan materi kita ini. Faddal. Bismillah, Ustaz Afwan mau bertanya. Naam, silakan. Untuk na'at man'ut ini aplikasinya itu dalam bentuk ma'rifah atau nakirah itu dalam keadaan apa, Ustaz? Jadi maksudnya kalau misalnya bentuknya ma'rifah itu karena keadaan apa, bentuknya nakirah karena kondisinya karena apa gitu, Ustaz? Nah, baik. Kalau itu sih sesuai dengan konteks kalimatnya. Konteks kalimatnya. Contoh, di sini kita akan membuat susunan mubtada khabar. Kita akan membuat susunan mubtada khabar. Dan ini sudah lewat pembahasannya. Makanya materi bahasa Arab itu materi yang sudah lewat harus terus dibaca supaya ingat. Karena materi itu akan terus dipakai dan berkesinambungan pembahasannya itu terus muter. Nah, mubtada khabar. Kita tahu bahwa mubtada itu harus ma'rifat. Mubtada harus ma'rifat. Kemudian khabar harus nakirah. Harus nakirah. Contoh, Muhammadun itu ma'rifat. Muhammadun talibun. Muhammad adalah seorang pelajar. Ini kalimat sempurna, sudah cukup. Tanpa dikasih na'at, itu sudah cukup. Sudah cukup. Muhammadun talibun. Muhammad adalah seorang pelajar. Tapi kita ingin mendatangkan atau memberikan tambahan na'at, sifat untuk na'at, untuk Muhammad ini, untuk talibnya. Jadi diistimewakan, Muhammad adalah seorang pelajar. Ini kan biasa aja, Muhammad adalah seorang pelajar. Berarti dia sama seperti yang lainnya. Tapi ternyata Muhammad itu punya keistimewaan. Apa keistimewaannya? Misalnya dia pelajar yang rajin. Berarti kita ingin menambahkan na'atnya. Muhammadun talibun mujtahidun. Mujtahidun. Nah, di sini nakirah. Di sini nakirah. Karena memang na'atnya itu atau man'utnya pada konteks ini harus berupa nakirah. Karena dia sebagai khabar. Sebagai khabar. Muhammadun talibun. Talibun khabarnya. Khabar itu nakirah di sini. Maka na'atnya juga harus nakirah. Na'atnya juga harus nakirah. Nah, kalau yang ma'rifat misalnya, ya kalau yang ma'rifat juga sama. Sama, misalnya kita ingin mendatangkan atau membuat contoh susunan mubtada khabar. Mubtadanya itu ma'rifah. Mubtadanya ma'rifat. Dan kita ingin memberikan sifat untuk mubtadanya itu tadi. Untuk mubtadanya itu. Misalnya al-qalamu al-maksuru atau al-lughatu al-arabiyyatu sahlatun. Al-lughatu ini ma'rifah. Ma'rifat. Al-lughatu al-arabiyyatu, bahasa Arab. Ini susunan man'ut na'at. Atau kalimat yang lain misalnya, al-qalamu al-maksuru, pena yang patah itu. Kita ambil contoh misalnya, alal maktabi, pena yang patah itu di atas meja. Al-qalamu Al-qalamu, karena dia di sini sebagai mubtada, dia harus ma'rifat. Harus ma'rifat. Nah, kita ingin datangkan atau memberikan na'at untuk mubtada ini. Karena mubtada itu harus ma'rifat, berarti na'atnya juga harus ma'rifat. Al-qalamu al-maksuru alal-maktabi. Alal-maktabi. Pena yang patah itu di atas meja. Di atas meja. Tapi barakallahu fikum, dari contoh yang tadi kita, dari dua contoh yang tadi kita jelaskan, intinya kita tidak bisa menentukan penggunaan na'at dan man'ut yang nakirah ataupun yang ma'rifat kecuali setelah mengetahui konteks kalimatnya, susunan kalimatnya. Susunan kalimatnya. Dan kita tidak bisa asal membuat, oh saya mau pakai alif lam saja. Oh, alif lamnya dihilangkan aja biar lebih asik bunyinya. Tun, dun. Ada tanwinnya. Tidak bisa seperti itu. Harus ada kaedahnya. Ada kaedah-kaedahnya yang harus diterapkan. Kapan kita menggunakan alif lam dan kapan kita menggunakan kata yang nakirah. Nah, karena pelajaran kita masih seputar mubtada khobar, ya sudah kita contohkan mubtada khobar. Nanti ada contoh-contoh yang lain atau susunan-susunan yang lainnya. Sehingga kesimpulannya, untuk mendatangkan ma'rifat atau nakirah, yaitu melihat kapan kita menggunakan nakirah, kapan kita menggunakan ma'rifat, melihat konteks kalimatnya, susunan kalimatnya. Taib, demikian Allah Abu Ahnaf. Naam Ustaz, jazakallah khair. Wa anta jazakallah khair. Taib, ada yang lain? Afwan Ustaz, izin bertanya. Baik, silakan Al-Akh Abu Hansa, kemudian sepertinya Al-Akh Imam. Nadi. Ini Ustaz, di kalimat zahaba ilal maktabati itu ada ta marbutahnya ya, Ustaz? Betul. Bukan maktabi ya? Bukan. Yang dimaksud di sini al-maktabati itu perpustakaan. Perpustakaan. Kalau tidak pakai ta marbutah, al-maktabi itu bisa bermakna kantor atau juga bisa bermakna meja. Bisa bermakna meja. Jadi bukan bentuk mudzakkarnya maktabah. Maktabah perpustakaan, tapi yang muannas. Kemudian mudzakkarnya al-maktab, bukan. Bukan itu. Al-maktabati perpustakaan, kalau al-maktab itu meja atau kantor. Ya. Demikian. Alhamdulillah. Namun Ustaz, jazakallah khairan. Wa anta jazakallah khairan. Tapi fadal akh imam tadi ingin bertanya. Namun Ustaz, untuk na'at harus mengikuti ma'ud dalam harokat Ustaz. Untuk tanwin dan gak tanwin itu pengaruh gak ya Ustaz? Misalkan dhammah tanwin atau tidak gitu Mas? Nah, tidak. Yang penting atau yang jelas dia berharokat sama dhammah, baik itu tanwin atau tidak tanwin, atau tidak tanwin. Nah, seperti contoh di sini yang isim ghairu munsharif. Ada enggak contoh? Nah, ini ada. Faisalun, Faisalun talibun kaslanu. Ini contoh ya, contoh, bukan menjelaskan bahwa namanya orang yang namanya Faisal itu murid yang malas, bukan. Contoh aja, contoh. Mau diganti Muhammad, mau diganti siapa juga boleh. Ya. Tapi pas kebetulan di sini menggunakan nama Faisal. Faisalun talibun kaslanu misalnya. Talibun kaslanu. Talibun sebagai man'utnya nanti di sini. Kemudian kaslanu sebagai na'atnya. Loh, yang pertama menggunakan tanwin, yang kedua kaslanu na'atnya tidak pakai tanwin. Kenapa tidak pakai tanwin? Karena memang kaslanu itu kata yang tidak bisa nerima tanwin, tapi tetap sama. Apa itu harakatnya? Dhammah. Dhammah yaitu tanwin. Dhammah baik tanwin atau tidak tanwin. Nah, demikian Akh Imam. Naam Ustaz, jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Makanya istilah yang lebih umum itu marfu'. Marfu'. Marfu' artinya dhammah, baik itu tanwin atau tidak tanwin. Walaupun sebenarnya bukan hanya dhammah saja yang marfu', tapi karena kita pemula, ingat kita pemula. Jadi istilah marfu' sementara ini yang kita pahami dhammah. Dhammah. Tanwin atau tidak pakai tanwin. Baik, ada yang lain sebelum kita akhiri? Dan insyaallah cukup. Kita akan lanjutkan biidznillah azza wa jal pada pertemuan berikutnya membaca latihan ke-9 bagian ba, insyaallah ta'ala pada pertemuan yang akan datang. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik, tafaddalu hafidhakumullah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.